Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan yang lalu telah kita bahas hadis yang ketiga yang disebutkan di dalam kitab ini, yaitu hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Begitu pula Abdullah ibn Amr ibn al-As dan Aisyah radhiyallahu taala anha pun meriwayatkan hadis ini, yaitu sebuah penggalan hadis di akhir sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kata beliau, wailul ila aqabi minan nar, sungguh celaka tumit-tumit yang telah dipersiapkan untuk neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Dan telah kita jelaskan apa makna dari ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut dan asbabul wurud, kenapa Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengucapkan sabda yang demikian. Kita masuk kepada al-hadith al-rabi', hadith yang keempat. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, berkata al-musannif alaihi rahmatullah al-imam al-faqih Abdul Ghani al-Maqdisi alaihi rahmatullah, an Abi Hurairah, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, adalah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam pernah bersabda, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a, idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a, jika seorang dari kalian hendak berwudu, maka hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Thumma liyantathir, kemudian ia keluarkan air tersebut. Ini adalah penggalan pertama dari hadis ini. Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi ma'a thumma liyantathir. Jika salah seorang dari kalian akan mengambil air wudunya, maka masukkanlah air ke dalam hidungnya kemudian dia keluarkan. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Wa man istajmara falyutir." Dan barang siapa salah seorang dari kalian dari umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melakukan istijmar, bersuci tanpa menggunakan air, apakah hitung dengan batu dan yang semisalnya, insyaallah taala akan kita jelaskan, falyutir, maka hendaknya dia mengambil batu tersebut dengan bilangan ganjil, bukan bilangan yang genap, ganjil. Wa idza staiqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadayhi qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha fa inna ahadakum la yadri ayna batat yaduhu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam masuk kepada bahagian ketiga dari hadis ini. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci tangannya, qabla an yudkhilahuma fil ina'i thalatha, hendaknya dia mencuci tangannya sebanyak tiga kali sebelum ia memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam satu bejana, ke dalam ember, ke dalam gayung, ke dalam satu bejana. Maka sebelum dia memasukkan tangannya, maka dia cuci dulu sebanyak tiga kali. Fa inna ahadakum, la yadri aina batat yaduh. Karena salah seorang dari kalian, kata Nabi alaihi salatu wassalam, la yadri, tidak mengetahui, aina batat yaduhu, di mana tangannya bermalam. Di mana tangannya bermalam, yaitu di posisi mana tangannya tatkala dia tidur, dia tidak sadar. Makanya adalah tiga bahagian dari sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah dalam kitab Umdatul Ahkam. Seperti yang telah ma'ruf di tengah-tengah kita bahwasanya apapun yang dinukilkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah maka diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim. Begitu pula hadis ini adalah hadis yang sahih yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Bukhari alaihi rahmatullah pada nomor hadis ke-162. Begitu pula al-Imam Muslim alaihi rahmatullah di dua tempat. Yang pertama pada nomor hadis ke-237 dan yang kedua pada nomor hadis 278. Maka tatkala kita mengetahui hadis ini diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari wal Imam Muslim, maka hadis ini adalah hadis yang muttafaq alaih, yang telah disepakati kesahihannya tanpa perlu diragukan lagi. Ini adalah sisi pertama untuk kita membahas atau membahas hadis ini pada majelis kali ini. Kemudian dari sisi yang kedua, makna-makna dari hadis ini. An-Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam di bagian pertama hadis ini menjelaskan kepada kita tentang sebuah tata cara bagi mereka hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang akan melakukan ibadah besar, yaitu berwudu, bersuci. Yang mana seorang yang melakukan al-wudu haruslah menyempurnakan amalan-amalan yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Di antaranya adalah al-istinsyaq, begitu pula al-istinsar. Sebelum kita masuk kepada makna hadis ini, kita melanjutkan apa yang dijelaskan oleh al-musannif sedikit tertinggal. Kata al-musannif alaihi rahmatullah, wa fi lafzi muslimin, wa fi lafzi li muslimin, pada lafaz riwayat Imam Muslim, falyastanshiq biman khiraihi minal ma, hendaklah dia beristinsyak yang dengan memasukkan air ke dalam hidung bahagian atas. Wa fi lafzin, dan pada riwayat lain kata al-musannif, man tawaddaa falyastanshiq. Ini masih ada dalam periwayatan al-Imam Muslim, barang siapa yang hendak melakukan wudunya, falyastanshiq, maka hendaknya dia beristinsyak. Kembali kepada makna hadis ini, yang mana Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan kita untuk beristinsyak, yaitu memasukkan air dari telapak tangan kita ke dalam hidung kita. Dan tidak mungkin air tersebut masuk kecuali dengan yang disebut dengan as-sahab, menghisap. Menghisap air tersebut agar masuk ke bahagian atas dari hidung kita. Maka ini adalah sesuatu yang harus dikerjakan oleh mereka yang berwudu. Karena Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam riwayat ini menjelaskan dengan sighatul amr, memerintahkan falyaj'al fi anfihi ma, hendaknya dia memasukkan air ke dalam hidungnya. Tsumma liyantathir. Ini amalan yang kedua, yaitu al-istinsar. Amalan yang pertama tadi disebut dengan al-istinsyaq, memasukkan air dari telapak tangan kita kemudian kita hirup masuk kepada bahagian atas dari rongga hidung. Yang kedua adalah al-istinsar, yaitu mengeluarkan air tersebut. Mengeluarkan air tersebut. Telah dijelaskan oleh para ulama apa hikmah dari perintah Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meriwayatkan dalam hadis lain atau menyebutkan di dalam hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari wal Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marratin fa inna asy-syaitana yabitu ala khayashimihi." Ini diantara hikmah yang disebutkan di dalam hadis ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza istayqadha ahadukum," jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. "Idza istayqadha ahadukum min manamihi," jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya. "Falyastanthir thalatha marrat," hendaknya dia melakukan al-istinthar, yaitu mengeluarkan air dari hidungnya. Setelah tentunya dia melakukan al-istinsyaq, setelah dia hirup airnya ketika berwudu, kemudian dia keluarkan sebanyak 3 kali. Kenapa hal ini disyariatkan? Di akhir hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi." Karena sesungguhnya syaitan telah bermalam pada rongga hidungnya dia. Pada rongga hidungnya dia selama dia tidur. Oleh karena itu, sebahagian kaum muslimin, sebahagian hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala yang belum mendapatkan taufik dan hidayah, inayah, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, mereka sulit untuk melaksanakan sholatul fajr secara berjamaah. Karena memang di bahagian tubuhnya terdapat tempat-tempat yang syaitan ikut bermalam bersama dia. Contohnya sesuai apa yang disebutkan di dalam hadis ini, di bahagian rongga hidung syaitan ikut bermalam. Kalau sudah syaitan berada di dalam tubuh kita, di dalam jasad kita, maka akan sulit bagi kita melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Akan terpengaruh dengan pengaruh yang jelek. Akan berdampak dengan dampak yang negatif. Itulah syaitan. Oleh karenanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengajarkan kita tata cara berwudu yang benar adalah dengan melakukan istinsyaq dan istinsar untuk mengusir syaitan yang bermalam di dalam jasad-jasad kita, di dalam hidung-hidung kita, agar mereka semua keluar dan kita mudah untuk melakukan amalan-amalan soleh. Tidak berat untuk melangkahkan kaki-kaki kita ke masjid. Jangankan untuk melaksanakan sholatul fajr secara berjamaah, mungkin untuk melaksanakan sholatul lail saja berat, karena terpengaruh oleh syaitan yang banyak bermalam di jasad-jasad manusia, di jasad-jasad hamba Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Nabi alaihi salatu wassalam memberikan sedikit solusi dari permasalahan ini. Gimana agar kita tidak sulit untuk melakukan amalan soleh, tidak malas, tidak terpengaruh dengan asar sayyi'ah dari syaitan, dampak negatif dari syaitan, dengan cara tatkala melakukan wudu, beristinsyaq dan beristinsar. Ini hikmah yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka dari hadis ini kita bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwasanya di antara tata cara berwudu sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah dengan melakukan istinsyak dan istinthar, memasukkan air ke dalam hidung kita dan mengeluarkannya sebanyak 3 kali. Dan telah berselisih para ulama apa hukumnya beristinsyak dan beristinsar. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya hukumnya wajib. Hukumnya adalah wajib. Dan ada sebahagian dari mazhab al-Hanafiyah mengatakan bahwasanya hukum dari beristinsyak dan beristinsar bukanlah sesuatu yang wajib. Maka pendapat yang rajih wallahu ta'ala alam seperti apa yang telah dijelaskan oleh para imatus salaf yang ada di zaman kita sekarang. Contohnya adalah al-imam al-allamah Abdul Aziz bin Baz alaihi rahmatullah. Begitu pula Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin Al-Faqih, Faqihul Asr. Mereka bersama pendapat jumhur, pendapat mayoritas para ulama yang mengatakan bahwasanya istinsyak wal istinthar hukumnya wajib. Sesuai dengan keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, perintah. Bahkan di dalam riwayat Muslim yang dinukilkan oleh Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, kata beliau, "Man tawadda'a falyastansyiq." Jelas sighatul amr, perintah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kalau kita perhatikan dengan seksama awal dari hadis ini, Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menyebutkan idza tawadda'a. Maknanya adalah idza arada alwudu, jika seorang kalian ingin melaksanakan amalan wudu. Jadi seakan-akan bagi mereka yang mempelajari kaidah bahasa Arab, maka mengetahui tatkala ucapan tawaddo berarti sesuatu yang telah lalu. Iza tawaddo'a. Akan tetapi di sini maknanya adalah iza arada alwudu, jika seorang itu akan berwudu, baru akan mulai. Ini semakna dengan apa yang telah disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia. Di dalam Al-Qur'anul Karim, Allah Azza wa Jalla menyebutkan, "Ya ayyuhalladzina amanu." Wahai sekalian orang-orang yang beriman, "Idza qumtum ila shalah, faghsilu wujuhakum." Idza qumtum ila shalah. Sighah al-madhi. Jika kalian, maknanya adalah idza arada al-qiyam, jika seorang dari kalian ingin melakukan sholat, bukan telah sholat. Idza kumtum ila sholat faghsilu wujuhakum, jika kalian menginginkan sholat, menegakkan sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajah-wajah kalian. Diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk kita berwudu. Maka sebuah lafaz yang memiliki makna lampau dalam kaidah bahasa Arab tidak semata-mata akan terus memiliki makna lampau, seperti hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan ayat Allah Subhanahu wa taala ini, "Idza qumtum." Akan tapi maknanya adalah yang akan datang, yang akan dilakukan. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melanjutkan hukum yang kedua. Yang pertama tadi yang berkaitan dengan al-istinsyaq wal-istinsar telah kita jelaskan secara global. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajmara falyutir." Dan barang siapa dari kalian yang ingin melakukan istijmar, istijmar adalah cabang dari taharah yang tidak menggunakan air. Istijmar hukum asalnya adalah mereka yang bersuci dengan menggunakan batu, dari kata jamar, yaitu batu, batu kecil. Dan dari kata inilah mereka orang-orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk berhaji ke Baitullahil Haram. Mereka memiliki satu amalan yang bernama melontar jumrah. Sama asal katanya dengan istijmar, yaitu al-jamar atau al-jamrah. Batu yang kecil ukurannya, al-hasah. Bukan kerikil yang kecil sekali, bukan pula batu yang sangat besar sekali, standar. Kalau kita setarakan mungkin bisa dengan, setara dengan biji kurma. Ini ukuran batu yang, atau lebih besar sedikit. Ini ukuran batu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan nabinya alaihi salatu wassalam untuk mereka orang-orang yang pergi haji ke Baitullahil Haram melontar jumrah. Maka itu pula asal kata dari istijmar. Seorang yang bersuci dengan menggunakan batu. Tentunya tatkala di sana terdapat air, maka air yang lebih utama, afdol untuk kita bersuci. Karena tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam melakukan istijmar kecuali dalam kondisi-kondisi tertentu yang di sana tidak didapati air. Maka beliau melakukan at-taharah dengan cara istijmar. Dan kata Nabi alaihi salatu wassalam, barang siapa dari kalian yang ingin beristijmar, falyutir, hendaknya menggunakan batu dalam bilangan ganjil. Menggunakan batu dalam bilangan ganjil. Dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia ini, bahwasanya tatkala seorang akan melakukan istijmar, maka dia tidak boleh untuk mengambil bilangan genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk mengambil bilangan ganjil 1, 3, 5 dan seterusnya. Ini bilangan ganjil yang secara umum. Nanti insyaallah akan kita jelaskan apakah satu batu boleh untuk beristijmar. Falyutir di dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menjelaskan bahwasanya sunnah bagi mereka yang melakukan istijmar adalah bukan dengan bilangan yang genap. Harus dengan bilangan ganjil. Dan berapa bilangan ganjil yang disunnahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Maka hal ini telah dijelaskan oleh beberapa sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang mana dia salah satu dari mereka radhiyallahu ta'ala anhum ardhahum pernah ditanya oleh seorang Yahudi, apakah Nabi kalian Muhammad alaihi salatu wassalam mengajarkan kepada kalian seluruh perkara? Apakah Nabi kalian mengajarkan kepada kalian dalam agama Islam seluruh perkara, sampai Nabi kalian pun mengajarkan al-khira'ah atau al-khara'ah, sesuatu yang berkaitan dengan membuang hajat? Ini asal pertanyaan dari seorang Yahudi kepada salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang intinya dia ingin mengolok-olok Islam. Dia tidak ada bayangan bahwasanya Nabi alaihi salatu wasallam mengajarkan kita bagaimana tata cara membuang hajat yang benar. Karena di bayangannya apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan ibadah, puasa, zakat, haji, umrah dan yang semisalnya. Mereka tidak memiliki bayangan bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada umatnya seluruh perkara sampai yang berkaitan dengan membuang hajat. Maka kata sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam tersebut, ajal tentu. Ini di luar dari bayangan sang Yahudi tadi. Karena niatnya bertanya ingin mengolok-olok Islam. Anggapannya tidak mungkin seorang nabi mengajarkan sampai perkara sekecil itu. Jawabannya adalah ajal. Iya. Nabi kami sallallahu alaihi wasallam mengajarkan sampai perkara tersebut. Kata beliau radhiyallahu ta'ala anhu, laqad nahana an nastaqbil al-qiblah bi ghaitin aw baulin. Sungguh nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami tatkala membuang hajat, apakah itu buang air besar ataukah kecil, untuk menghadap kiblat. Au an nastanjia bil yamin. Dan nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah melarang kami untuk beristinja, untuk bersuci, membersihkan kotoran dengan tangan kanan kita. Wa an nastanjia bi aqall min thalathi atau min thalathati ahjar. Ini syahid dari ucapan sahabat tersebut radhiyallahu taala anhu. Dan nabi kami pun telah melarang kami untuk beristijmar, untuk bersuci dengan cara istijmar menggunakan batu kurang dari tiga batu. Aqal di dalam riwayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang yang beristijmar tidak boleh kurang dari tiga buah batu. Tatkala dia ingin bersuci dengan cara beristijmar, maka paling tidaknya dia harus menyediakan tiga batu. Ini syahid dari apa yang kita jelaskan tadi. Bilangan ganjil yang diizinkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi jika seorang yang beristijmar menggunakan satu batu, walaupun witir, walaupun ganjil, tetap mendapatkan larangan dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Walaupun ganjil. Dua, bilangan genap. Tidak dibenarkan. Tiga, ini minimal. Jadi tiga batu yang harus disiapkan bagi seorang yang tidak menemukan air atau kesulitan dalam mendapatkan air dan dia akan beramal dengan apa yang disebut dengan istijmar. Tiga batu minimal. Dan hal ini bisa dikiaskan dengan perkara-perkara lain tatkala kita tidak memiliki air, seperti dalam keadaan misalkan kita di atas pesawat. Tidak mungkin bagi kita untuk beristinja dengan menggunakan air. Walaupun di sebagian maskapai diizinkan, kan, tapi saya pikir mayoritas global dari maskapai yang ada melarang untuk menggunakan air. Maka ini masuk kepada hukum istijmar, yaitu dengan menggunakan tisu. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man istajmara falyutir." Kalau dia tidak melakukan istinja dengan air, dengan batu atau yang semisalnya, apakah itu tisu, kain dan yang semisalnya, falyutir, hendaklah dengan bilangan yang ganjil. Dan satu tidak diizinkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi minimal harus ada tiga tisu yang kita siapkan untuk bersuci tatkala tidak mendapatkan air. Dan seperti yang saya isyaratkan tadi bahwasanya jika ada air maka itulah yang lebih utama, afdol. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, bahagian ketiga yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam sabdanya ini, kata beliau, wa idza istayqadha ahadukum min naumihi, jika salah seorang kalian bangun dari tidurnya, falyaghsil yadayhi, maka hendaknya dia mencuci atau hendaklah dia mencuci kedua tangannya qabla ayyudkhilahuma fil ina. Salasa, hendaklah dia mencuci kedua tangannya sebanyak tiga kali sebelum dia memasukkan kedua tangannya tersebut ke dalam satu bejana. Al-ina adalah sebuah lafaz yang ma'ruf digunakan oleh bangsa Arab untuk sesuatu hal yang mengumpulkan air dalam jumlah cukup banyak. Ya, kalau kita setarakan atau kita bisa terjemahkan bebas di kehidupan sekarang kita ini adalah ember dengan ukuran yang standar. Apakah itu besar, mungkin drum juga masuk ke dalamnya. Sesuatu yang digunakan untuk mengumpulkan air dalam jumlah yang cukup besar. Begitu pula walaupun dalam jumlah kecil, gayung. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau ada salah seorang dari kita yang baru bangun dari tidurnya, maka kita dilarang untuk langsung memasukkan tangan kita ke dalam drum tersebut, ember tersebut, gayung tersebut. Haruslah kita mencuci dulu kedua tangan kita di luar bejana tersebut, di luar ember, di luar gayung, dan di luar drum tadi. Kita ambil satu ciduk atau satu gayung, kemudian kita cuci tangan kita sebanyak tiga kali. Setelah itu baru kita diizinkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk memasukkan tangan kita ke dalam bejana tersebut. Disebutkan kenapa seorang Muslim diperintahkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk tidak memasukkan tangannya terlebih dahulu sebelum dia cuci. Alasannya adalah kata Nabi alaihi salatu wasallam, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Karena sesungguhnya salah seorang dari kalian tidak mengetahui di mana tangannya bermalam, ada di posisi mana kedua tangannya tatkala dia tidur semalaman. Apakah di tempat-tempat yang bisa menimbulkan najis, yang tatkala kedua tangan kita terkena najis, maka kalau kita masukkan ke dalam bejana tersebut, ke dalam ember, ke dalam gayung, ke dalam drum dan yang semisalnya, maka akan terpengaruh. Oleh karena itu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga hal ini, seorang tidak sadar di mana posisi tangannya tatkala dia tidur semalaman. Dan tatkala dia bangun, dia tidak akan sadar tangannya masih dalam kondisi suci, apakah terkena najis, kotoran dan yang semisalnya. Maka untuk keluar dari permasalahan tersebut dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam untuk mencuci terlebih dahulu kedua tangannya, barulah dia beraktivitas seperti biasa. Dijelaskan oleh para ulama tentang keadaan seorang yang melaksanakan tidur siang, apakah masuk ke dalam larangan ini? Karena kalau kita perhatikan dengan seksama apa yang disebutkan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di akhir hadis ini, beliau menjelaskan fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Batat di dalam lafaz bahasa Arab berasal dari kata baitutah, yang artinya seorang yang melaksanakan tidur di malam hari, tidur yang panjang. Maka dari lafaz ini, sebagian para ulama al-fuqaha mengambil sebuah kesimpulan tidak termasuk di dalamnya mereka yang sedang melaksanakan tidur siang, al-qailulah. Jadi kalau tidur malam disebut dengan baitutah, kalau tidur siang disebut dengan qailulah. Seorang yang tidur malam jelas disyariatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mereka tidak memasukkan kedua tangannya sebelum mencuci. Lantas bagaimana seorang yang melaksanakan qailulah tidur siang sebentar, 1 jam 2 jam? Apakah juga disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Bahkan di dalam riwayat lain yang dinukilkan oleh Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, beliau meriwayatkan sebuah hadis dari Nabi alaihi salatu wassalam dengan penyebutan secara khusus untuk mereka yang bangun dari tidur malamnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Iza qama ahadukum minal layli, jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya. Jadi bukan hanya sekedar isyarat. Kalau dalam sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang kita bahas hadis keempat dari Umdatul Ahkam, maka kita melihat isyarah di sana. Ada isyarah khusus untuk mereka yang tidur malam, khusus bagi mereka yang melaksanakan baitutah. Tapi hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i sharih, jelas. Idza qama ahadukum minal laili, jika salah seorang dari kalian tidur di malam hari, atau jika salah seorang dari kalian bangun dari tidurnya di malam hari, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fala yaghmas yadahu fil ina'i hatta yaghsilaha 3 times. Jangan sampai dia memasukkan tangannya ke dalam satu bejana, ke dalam satu ember, sampai dia mencucinya sebanyak 3 times. Larangan yang sama dengan apa yang ada di dalam hadis ini. Oleh karena itu, sebagian para fuqaha mengkhususkan untuk kita mencuci kedua tangan kita sebelum masuk ke dalam satu bejana untuk mereka yang sedang melakukan atau setelah melakukan baitutah, tidur malam. Tidur siang tidak masuk di dalamnya. Akan tetapi ar-rajih wallahu ta'ala alam bisawab, yang kuat dari kedua pendapat para ulama ini adalah mereka yang tidak membedakan. Jadi ada sebagian para fuqaha yang membedakan mereka yang tidur malam dengan tidur siang. Ada lagi sebagian mereka yang menyamakan, sama, baik bangun dari tidur malam maupun dari tidur siang, semuanya sama. Terkena larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk langsung memasukkan kedua tangan mereka ke dalam bejana, ke dalam ember dan yang semisalnya. Dan pendapat kedua inilah adalah pendapat yang rajih, sebagaimana telah dirajihkan pula oleh Syekhuna Syekh Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, yang mana beliau menyebutkan apa yang sampai kepada kita dari riwayat Al-Imam An-Nasa'i alaihi rahmatullah, yang menjelaskan kepada kita sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang jelas, lafaz yang sharih, "Idza qama ahadukum minal laili," jika salah seorang dari kalian bangun dari tidur malamnya. Maka beliau menjelaskan yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini adalah al-aghlabiyah, keadaan mayoritasnya manusia. Karena seorang manusia, hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala, mereka pasti akan melakukan yang namanya baitutah, tidur malam. Berbeda dengan keadaan sebahagian manusia yang mungkin tahan untuk tidak melakukan qailulah. Bahkan sebagian mereka tidak kuat tatkala harus melakukan qailulah, pusing kepalanya, berat. Berbeda dengan yang namanya tidur malam. Semua manusia membutuhkan yang namanya baitutah. Akan tetapi qailulah, sebahagian bahkan tidak mampu melakukannya. Oleh karena itu kata Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam ini menunjukkan aglabiyah, keadaan mayoritas dari keumuman manusia tatkala mereka membutuhkan yang namanya istirahat malam, tidur malam. Begitu pula dijelaskan oleh beliau dari hadis ini, kita juga bisa mengambil sebuah kesimpulan besar bahwasanya tidak terbedakan antara mereka yang tidur malam dan yang tidur siang. Karena apa? Karena ilahnya ada. Sesuai dengan apa yang disabdakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam di dalam hadis ini, fa inna ahadakum la yadri aina batat yaduhu. Seorang tidak tahu apakah dia tidur malam ataukah tidur siang, sama-sama tidak tahu posisi tangannya ada di mana. Tatkala dia bangun sama-sama tidak sadar. Mereka yang tidur siang, begitu pula yang tidur malam, sama-sama tidak sadar apakah tangannya ini masih bersih ataukah sudah ternoda dengan sesuatu yang berhadas atau sesuatu yang najis yang bisa mempengaruhi keadaan air yang ada di dalam bejana tatkala dia masukkan tangannya tanpa dia cuci. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin sementara ini yang bisa saya sampaikan pada majlis malam hari ini, yang insyaallah ta'ala penjelasan ini adalah penjelasan yang global, sengaja tidak terlalu rinci karena untuk menyikat waktu, dan yang kedua karena sesuatu yang ringkas insyaallah ta'ala lebih mudah, dan itu yang diharapkan untuk difahami dan semoga bisa menjadikan tambahan faedah ilmiah bagi kita, dan yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mengamalkan apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yang insyaallah taala pada pertemuan akan datang akan kita membahas hadis yang kelima dari kitab Umdatul Ahkam karya Al-Imam Abdul Ghani Al-Maqdisi alaihi rahmatullah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.